Kemudian untuk ayat 11 dan berikutnya, dia harus memulai niat lagi dalam rangka mengikhlaskan membaca Al-Qur'an tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia terputus dengan sebab riya tadi, amalan yang bercampur dengan riya, dengan sebab riya yang dia lakukan ini amalannya atau ajarnya sia-sia. Untuk bisa dia kembali mendapatkan manfaat dari amal yang dia lakukan, maka dia harus memperbaharui niat. Jelas ini perbedaannya. Baik, apa yang diperlukan oleh Allah ini juga merupakan anjuran untuk kita untuk menyembunyikan amalan ketaatan. Yeah. ketika kita cerita, kemudian dengan kita menceritakan kesolehan-kesolehan kita atau memperlihatkan kesolehan-kesolehan kita, orang menjadi jauh lebih hormat kepada kita. Itu bukan dunia. Yang tadinya mungkin kita dianggap biasa saja, karena mungkin dia mengenal kita dalam ibadah kita, mungkin kita ceritakan. Atau kita melakukan suatu ibadah yang dia lihat orang itu, mungkin kita memperindah ibadah kita agar dilihat orang. Akhirnya orang itu pun menemukan kita sebagai seorang ahli ibadah. Ini keuntungan dunia. Penilaian yang mulai berubah. Kalau yang berikanan menjadi dicalonkan jadi calon mantu. Kalau itu yang dia cari